بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله تعالى melanjutkan pelajarannya ya pembahasan pada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah pada jilid yang keempat Al-Juz'ur Rabi'u jilid yang keempat dari kitab tersebut ya untuk edisi yang baru ya masih pada pembahasan pada pelajaran yang pertama Ad-Darsul Awwalu ya sekarang ya langsung saja melanjutkan pembahasannya pada halaman yang ke-16 dari jilid yang keempat tersebut di atas ya, yang paling atas pada halaman 16 ya disebutkan di sini pada tanda bintang ada satu contoh kalimat innama yakdzibu ya, innama yakdzibu sungguh ya, dia hanyalah berdusta atau dia hanya berdusta atau hanyalah dia itu berdusta itu makna dari kalimat ini innama yakdzibu. Lalu apa atau bagaimana penjelasan tentang lafaz innama dalam kalimat ini? Di sini dijelaskan innama asluha inna ittasalat biha ma azzaidatu. Innama asalnya adalah inna. Bersambung dengannya ma zaidah. Jadi inna yang bersambung dengan ma zaidah. Atau ma zaidah bersambung pada inna ini. Jadi asalnya dari dua kata inna dan ma. Nah, ma-nya di sini adalah ma zaidah. Jadi ma tambahan. Ini. Kemudian wa tusamma hadhihi ma al-kaffata. Nah, ma tambahan atau ma zaidah yang bersambung dengan inna tersebut ini dinamakan dengan makafah. Makafah. Kenapa ma zaidah itu dinamakan dengan makafah? Li'annaha takuffu inna 'anil amali. Karena ia ma tersebut, ma zaidah ini dia menghalangi, mencegah inna dari amalannya. Jadi ma zaidah dia ini menghalangi, mencegah inna dari amalannya. Artinya apa? Dengan adanya ma zaidah atau ma kafah, maka inna dia tidak beramal dengan amalan inna pada asalnya. Ya, tidak lagi beramal dengan amalan inna sebagaimana asalnya. Kalau hukum asalnya amalan inna menasabkan isim, ya, menasabkan isim inna dan merofakkan khabar inna itu hukum atau amalan dari inna pada asalnya. Tetapi ketika inna itu disertai oleh ma zaidah maka amalan inna tadi tidak lagi berlaku atau amalan inna itu menjadi gugur, ya, tidak berlaku, gugur atau batal. Sehingga yang terletak setelah innama, ya, inna yang disertai oleh ma zaidah, ya, yang terletak setelah itu tidak lagi menjadi isim inna yang mansub dan khobar inna yang marfu. Ya, berarti kembali ke asalnya, keadaannya menjadi mubtada dan khobar. Ya, kalau itu berupa jumlah ismiyah, ya, artinya yang terletak setelah innama ya, itu menjadi marfu kembali. Ya, artinya tidak di tidak dinasabkan oleh inna. Yang menjadi isim inna atau yang asalnya mubtada, ya, dia tidak dinasabkan oleh inna. Berarti dia kembali ke asal hukumnya atau hukum asalnya, yaitu marfu. Ini. Ya, itu yang menghalangi inna beramal, yang menghalangi hukum dari inna adalah ma zaidah ini. Sehingga dia disebut dengan ma kafah. Karena dia menghalangi, mencegah inna dari amalannya. Ya, membatalkan hukum inna, ya, menggugurkan amalannya. Ini. Tadkhulu innama 'alal jumlataini al-ismiyyati wal fi'liyyati. Ya. Nah, innama ini masuk pada dua kalimat, dua jenis jumlah atau kalimat, yakni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi ketika inna disertai oleh ma kafah, maka dia bisa masuk pada jumlah ismiyah dan juga bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Berbeda dengan inna yang tanpa ma zaidah, tanpa ma kafah. Kalau hanya inna, ya, ini inna itu hanya masuk pada jumlah ismiyah. Inna itu hanya masuk pada mubtada dan khobar. Itu saja. Tidak bisa inna masuk pada jumlah fi'liyah, pada fi'il dan fa'il. Itu tidak bisa. Ya, untuk yang inna. Ya, sehingga tadi inna dia masuk pada mubtada dan khobar, kemudian menjadikan mubtada itu isim inna, keadaannya mansub, dan menjadikan khobar dari mubtada menjadi khobar dari inna, itu marfu. Tetapi ketika inna disertai oleh ma zaidah atau ma kafah, maka dia bisa masuk pada jumlah ismiyah, pada mubtada khobar, dan juga bisa masuk pada jumlah fi'liyah, yakni pada fi'al dan fa'il. Nahwu, contoh, yang masuk pada jumlah ismiyah, pada mubtada khobar, dalam ayat di surah At-Taubah, ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i. Ya, sungguh hanyalah sedekah-sedekah itu untuk orang-orang fakir. Ya, jadi di sini innama, ya, kemudian as-shadaqatu ini mubtada, lil fuqara'i khabar atau yang terkait pada khabar. Ya. Ini. Jadi as-shadaqatu mubtada. Ya, bukan isim inna mansub, bukan seperti itu, tapi dia mubtada marfu as-sadaqatu ini. Karena apa tadi, hukum inna dibatalkan atau digugurkan atau dihalangi oleh ma zaidah tersebut. Contoh dalam hadis yang masyhur tentang niat, innamal a'malu binniyati, innamal a'malu binniyati. Sungguh hanyalah amalan-amalan itu, ya, tergantung pada niatnya, sesuai dengan niatnya. Ini innamal a'malu, al-a'malu, ya, ini mubtada marfu, ya, tanda rafa'nya dhammah, al-a'malu, ya, dia bukan isim dari inna yang mansub, tidak, ya, ini contoh innama yang masuk pada jumlah ismiyah. Kemudian contoh innama yang masuk pada jumlah fi'liyah pada ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri. Sungguh hanyalah memakmurkan masjid-masjid Allah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Di surah At-Taubah ayat ke-18. Nah, di sini innama masuk pada jumlah fi'liyah. Ya'muru ini fi'al. Ya, kemudian man amana billah, man ini isim mausul, ya, di sini man adalah al mausulah, ya, ini isim mausul, ini sebagai fa'ilnya. Jadi di sini innama masuk pada jumlah fi'liyah. Ini. Jadi innama bisa masuk pada jumlah ismiyah dan pada jumlah fi'liyah. Kemudian secara makna, Kalau tadi diterjemahkan atau dalam bahasa Indonesia dikatakan innama yakdzibu, sungguh hanyalah, atau mungkin bisa cukup dikatakan hanyalah, hanya saja, atau yang semakna dengan itu. Innama yakdzibu, dia itu hanya berdusta, atau hanyalah dia itu berdusta. Innama sadaqatu, sungguh hanyalah sedekah-sedekah itu untuk orang-orang fakir. Sungguh sedekah-sedekah itu hanya untuk orang-orang fakir. Innamal a'malu binniyat. Sungguh amalan-amalan itu hanya tergantung sesuai dengan niatnya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir memakmurkan masjid-masjid Allah. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia di situ diterjemahkan secara makna dengan lafaz hanya atau hanyalah atau hanya saja atau yang semakna dengan itu. Nah, di sini dijelaskan tufidu innama at-ta'yina. Jadi innama inna beserta ma zaidah atau ma kafah ini memberikan faedah ta'yin. Jadi secara makna dia berfaedah bermakna ta'yin, yakni menentukan, membatasi. Membatasi makna kalimat tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kalimat itu. Jadi hanya terbatas tertentu pada apa yang disebutkan saja. Tidak mencakup atau tidak mengandung makna yang lain yang tidak disebutkan di situ. Watujibu isbat al-hukmi al-maskuri. Dan dia wajib menetapkan hukum yang disebutkan. Jadi, wajib mengharuskan menetapkan hukum yang disebutkan. Makna yang disebutkan dalam kalimat tersebut, itulah yang ditetapkan, yang ditentukan. Hanya itu saja. Wa nafya ghairi hadzal hukmi anhu. Wa nafya ghairi hadzal hukmi anhu, dan menafikan selain hukum ini darinya. Jadi menafikan hukum yang selain darinya. Menafikan makna ataupun yang semacam itu, menafikan makna ataupun yang terkandung dari kalimat tersebut, yang tidak disebutkan, artinya menafikan selain dari itu. Jadi yang ditetapkan, yang ditentukan adalah makna yang disebutkan dalam kalimat tersebut, dan menafikan makna yang lainnya. Ini artinya dia membatasi, menentukan dengan pembatasan, menentukan, menetapkan dengan membatasi. Artinya hukum makna yang dikehendaki, hukum atau makna kalimat yang dimaksudkan adalah hanya apa yang disebutkan saja. Adapun yang tidak disebutkan itu tidak termasuk, tidak dimaksudkan, tidak dikehendaki. Sebagaimana tadi misalkan innama yakdzibu, dia itu hanyalah berdusta. Berarti hukum yang di atau makna yang diinginkan dari kalimat ini apa? Menghukumi, menetapkan bahwa orang ini berdusta. Itu saja. Menafikan hukum atau makna yang lainnya. Seperti itu. Nah, di sini dijelaskan dengan contoh. Faqauluna innama huwa muhandisun. Maka ucapan kita misalnya, innama huwa muhandisun. Sungguh, dia itu hanyalah seorang muhandis. Dia itu hanya seorang insinyur. Maka apa? Yufidu annahu muhandisun faqat. Maka ini memberikan faedah. Dia itu seorang insinyur. Itu saja. dia itu hanyalah seorang insinyur. Maknanya apa? Ya dia hanya insinyur, seorang insinyur itu saja. Seorang teknisi itu saja. Tidak mempunyai sifat yang lain, tidak mempunyai pekerjaan atau keahlian yang lain. Tidak apa? Mungkin dia sambil berdagang atau sambil mengajar menjadi guru atau dosen atau sambil melakukan pekerjaan yang lain atau kegiatan yang lain yang itu rutin dia lakukan, tidak. Dia murni, benar-benar seorang insinyur itu saja, seorang teknisi saja, bidangnya ya itu saja. Yang dia lakukan, dia geluti sehari-hari, ya itu. Maka dikatakan tadi, innama huwa muhandisun. Menetapkan, ya, menentukan sifat padanya dengan membatasi, hanya itu saja sifatnya atau keadaannya. Walaisa fihi sifatun ukhra, dan tidak ada padanya sifat yang lain. Ya, seperti tadi, tidak sambil mengajar atau berdagang atau yang lain, tidak. Murni hanya seorang insinyur. Ini makna ta'yin. Jadi menentukan, menetapkan satu sifat, satu keadaan pada atau satu hukum pada kalimat tersebut, ya, dengan pembatasan. Artinya apa? Ya, makna yang dimaksudkan, ya, apa yang disebutkan itu saja. Dan menafikan yang lainnya, yang tidak disebutkan. Menafikan hukum, menafikan sifat atau keadaan atau makna yang lainnya, yang tidak disebutkan di situ. Ya, ini. Ini faedah dari innama. Ini. Berikutnya, pembahasan berikutnya pada tanda bintang yang berikutnya. Disebutkan satu kalimat, sebagaimana disebutkan dalam percakapan dalam pelajaran yang pertama ini. Wallahi laqad farihtu kathira. Wallahi laqad farihtu kathira. Demi Allah, sungguh aku benar-benar bangga. Sangat bangga. Farihtu kathira, sangat bangga atau bangga sekali atau senang sekali. Bahagia sekali. Ya, huna farihtu katsira jawabul qasami. Di sini, ya, dalam kalimat semacam dalam kalimat ini, dalam contoh kalimat ini, kalimat farihtu katsira jawabul qasami adalah jawab qasam. Jawab dari sumpah. Idza kana jawabul qasami jumlatan fi'liyatan musbatatan musaddaratan bi fi'lin madin ukkida bi billami wa qad. Ya, perhatikan di sini, jawab qasam dari kalimat ini, dari contoh yang ditunjukkan di sini, adalah tadi kalimat farihtu kathira. Ya, farihtu kathira. Maka dilihat, farihtu. Ya, asalnya fi'il madhi fariha. Ya, fi'il madhi fariha bersambung dengan dhamir ta sebagai fa'il farihtu. Ya, fariha, ini fi'il madhi ya. Nah, di sini dia menjadi jawab qasam. Nah, maka di sini disebutkan satu kaidah. Idza kana jawabul qasami. Jika jawab qasam itu berupa jumlatan fi'liyatan, berupa jumlah fi'liyah. Musbatatan, yang musbat. Jumlah fi'liyah yang musbat, yang tidak ada nafinya, yang tidak dinafikan oleh kata-kata nafi. Ya. Kemudian musaddaratan bi fi'lin madhin, yang didahului dengan fi'il madhi. Jadi jumlah fi'liyah musbat atau musbatah, kemudian diawali, didahului dengan fi'il madhi, ya. Ini menjadi jawab qasam. Ya, jawab qasam keadaannya berupa jumlah fi'liyah yang musbat yang didahului oleh fi'il madhi. Maka ukida billami waqad, maka dia ditaukid dengan lam dan qad. Ya, jadi jawab qasam ini yang berupa jumlah fi'liyah musbatah dan diawali dengan fi'il madhi, ini ditaukid dengan lam dan qad, sehingga tadi menjadi laqad farihtu. Ini menjadi jawab qasam. Lafaz qasamnya wallahi. Ini qasamnya, sumpahnya, wawunya wawu qasam, wallahi, demi Allah, ya, bersumpah. Kemudian jawab qasamnya ya, yang asal ya adalah kalimat farihtu katsira. Nah, dilihat yang menjadi jawab qasam jumlah fi'liyah musbatah ya, bukan manfi. Dia musbat, kemudian diawali dengan fi'il madhi fariha. Maka apa? Maka ini ditaukid. Ya, jawab qasam yang seperti ini dia ditaukid, dikuatkan atau dipertegas ya, dengan apa? Dengan lam dan qad, dengan dua kata yaitu lam dan qad ya, menjadi laqad. Sehingga tadi kalimatnya wallahi laqad farihtu katsira. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, wattini wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattini wazzaituni wa turisinina wa hadzal baladil amini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Ini Allah bersumpah, wattini wazzaituni wa turisinina wa hadzal baladil amini, ya, ini sumpahnya. Kemudian jawab sumpahnya, jawab qasamnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini asalnya, kalimat asalnya yang menjadi jawab qasam, khalaqnal insan, khalaqnal insana, kami yaitu Allah menciptakan manusia. Berupa apa ini? Jumlah fi'liyah, khalaqa fi'al, fi'al maudhi, jumlah fi'liyah, kemudian ini musbatah, ya, tidak manfi, ya, atau bukan manfiyah, tidak ada nafinya, kemudian diawali oleh fi'il maudhi, khalaqa. Maka, jawab qasam ini dikuatkan dengan lam dan qad. Laqad khalaqnal insana. Seperti ini. Ini ya, ini jawab qasam yang berupa jumlah fi'liyah, musbatah, ya, musaddarah bi fi'lin madin, diawali oleh fi'il madhi. Ij'al kulla jumlatin mimma ya'ti jawaban lil qasami. Jadikan setiap kalimat berikut ini sebagai jawab untuk qasam. Yang pertama, farihtu bi ziyaratika. Ya, farihtu bi ziyaratika. Saya senang dengan kunjunganmu. Saya senang kamu berkunjung. Apa? Menjadi bagaimana? Wallahi. Ya, supaya jelas ya, mungkin sumpahnya di apa, lafaz sumpahnya qasamnya disebutkan, wallahi demi Allah, laqad farihtu bi ziyaratika, laqad farihtu bi ziyaratika, sungguh saya senang dengan kunjunganmu, saya senang kamu berkunjung, saya senang atas kunjunganmu. Ini yang kedua, qulta li hakadha, qulta li hakadha, engkau mengatakan kepadaku seperti ini, engkau mengatakan seperti ini kepadaku. Bagaimana menjadi jawab qasam? Wallahi laqad qulta li hakadha, ya, wallahi laqad qulta li hakadha, demi Allah sungguh engkau mengatakan kepadaku seperti ini. Ini yang berikutnya, yang ketiga, ra'aituhu fis suqi. Ya, ra'aituhu fis suqi, aku melihatnya di pasar. Wallahi laqad ra'aituhu fis suqi, wallahi laqad ra'aituhu fis suqi, demi Allah sungguh aku melihatnya di pasar. Ini ya, jawab qasam ya, berupa jumlah fi'liyah musbatah, kemudian diawali oleh fi'il maudhi, maka dia harus ditaukid dengan lam dan qad, ya, seperti pada contoh-contoh ini. Ya. Berikutnya, pembahasan pada halaman berikutnya, pada tanda bintang yang di atas. Amsa min akhwati kana. Amsa ini termasuk dari saudara-saudara kana. Ya, maka apa? Kalau dikatakan dia saudara kana, ya dia berhukum dengan hukum kana, beramal dengan amalan kana. Bagaimana hukumnya atau amalan dari kana? Ya, merofakkan isim kana dan menasabkan khobar kana. Maka amsa, ya, Kalau dia termasuk saudara kana, maka dia juga demikian amalannya. Ya, merofakkan isim amsa dan menasabkan khobar amsa. Takulu, engkau katakan sebagai contoh, amsaitu maridhon. Amsaitu maridhon. Amsa bersambung dengan dhamir ta sebagai isim amsa menjadi amsaitu. Ya, kemudian maridhon ini sebagai khobar dari amsa. Ya, maka tadi dia amalannya sebagaimana kana. Nah, karena di sini yang menjadi isim amsa berupa dhamir, ya, dan dhamir itu sebagaimana diketahui ya, dhamir itu mabni, tidak berubah lafadznya, ya maka keadaannya ya seperti ini dhamirnya amsaitu. Untuk mutakallim, ya, karena digunakan untuk mutakallim maka taknya dhammah. Kalau taknya di fathah nanti secara makna dia berubah menjadi mukhatab. Untuk mukhatab, untuk anta, amsaita, itu untuk anta. Tapi kalau untuk ana, untuk mutakalim, amsaitu. Nah, i'rab itu tidak mengubah makna. Ya, kalau mengubah makna, bukan i'rab. Ya, sudah tidak termasuk i'rab lagi. Jadi kalau i'rab, ya maknanya sama. Seperti di sini, bomir, untuk mutakalim, ya taknya bomah. Dia sebagai isim amsa, ya tetap dengan bomahnya. Tidak kemudian dinasabkan dengan tanda fathah menjadi amsaita. Tidak. Kalau dia dengan fathah, ya maknanya berubah. Dan itu sudah bukan termasuk i'rab. Sudah di luar atau tidak termasuk i'rab. Sudah berubah makna. Ini. Jadi di sini apa? Dhamir ta untuk mutakalim ya dengan dhammah, ya tetap dengan dhammahnya. Walaupun dia sebagai isim amsa. Karena dhamir itu mabni, tetap lafadznya, tidak berubah. Nah, yang nampak tadi, isim amsa marfo ya, isim amsa marfo, ya, tanda rofa, apa tanda rofa dengan dhammah, tanda asal ya, rofa itu dhammah, tetapi dhammah pada dhamir ta ini bukan sebagai tanda rofa. Amsa itu, dhammahnya pada ta ini bukan karena dia rofa sebagai isim amsa, bukan. Tetapi apa? Dhammahnya pada ta ini karena dia memang untuk mutakallim. Dhamir ta untuk mutakallim itu taknya di dhammah. Amsa itu, saya berada di sore hari. Itu maknanya. Jadi dhammahnya itu karena memang ini untuk mutakallim, bukan karena dia sebagai isim dari amsa. Ya, ini. Ya, kemudian maridhon sebagai khobar dari amsa, dia menjadi mansub. Ya, sebagaimana tadi hukum atau amalan dari kana. Khobar kana mansub. Atau isim kana marfo, khobar kana mansub. Seperti di sini, isim dari amsa, marfo. Ya, kalau dia berupa bomir, ya bomir itu tetap atau mabni. Berarti dikatakan fi mahal diraf'in, berada pada tempat rofa. Kemudian khobar amsa, mansub. Ya, maridhon, ya, mansub dengan tanda fathah yang jelas pada huruf akhirnya. Ini. Kemudian secara makna untuk amsa, ai adrakani almasa'u wa ana maridhon. Jadi, waktu sore itu menemuiku, menjumpaiku. Ya, wa ana maridhon, dalam keadaan saya sakit. Jadi, waktu sore menjumpaiku, dalam keadaan aku sakit. Itu amsa. Amsa itu maridhon. Jadi saya, kalau terjemahan secara makna, saya berada di sore hari dalam keadaan sakit. Itu. Adkhil amsa ala jumalil atiyati. Masukkan amsa pada kalimat-kalimat berikut ini. Latihannya. Yang pertama, al-jawu mu'tadilun. Al-jawu mu'tadilun. Ini udaranya lembut. Sepoi-sepoi. Ya. Wah, biasa-biasa saja ya. Udaranya apa istilahnya? Itu ya, mu'tadilun ya, lembut. Halus udaranya halus atau lembut atau biasa-biasa saja. Ini. Nah, di sini dimasukkan amsa pada kalimat ini menjadi ya, amsal jawu mu'tadilan. Amsal jawu mu'tadilan. Amsa al-jawu mu'tadilan. Al-jawu isim dari amsa, marfu' dengan dhammah. Ini tampak jelas. Marfu' dengan tanda dhammah. Al-jawu isim dari amsa. Kemudian mu'tadilan, khabar dari amsa, mansub dengan fathah. Ini. Contoh yang kedua. Nahnu mut'abuna. Nahnu mut'abuna. Kami capek. Kami lelah. Dimasukkan amsa menjadi amsayna. Jadi bomirnya berubah. Yang semula bomir munfasil menjadi bomir mutfasil. Ya. Amsayna mut'abina. Amsayna mut'abina. Bomirna sebagai isim dari amsa, ya, dia mabni, ya, secara lafaz tidak berubah, ya, tetap lafaznya na, ya, isim dari amsa. Kemudian khabar dari amsa, mut'abina. Ini bentuk jamak mudzakkar salim. Ya, tanda rofaknya dengan waw, mut'abuna. Kemudian tanda nasabnya itu dengan ya, mut'abina. Ini, amsayna mut'abina. Ya, kami berada di sore hari dalam keadaan capek, lelah. Ini. Contoh yang berikutnya, al-maridatu dha'ifatun. Al-maridatu dha'ifatun. Wanita yang sakit itu lemah. Dimasukkan amsa. Amsa itu fi'il ya, sebagaimana kana. Maka kalau isim dari kana itu mu'annas, maka lafadz fi'ilnya juga mu'annas. Sebagaimana pada fi'il secara umum, ya, kalau pada fi'il pada umumnya ketika fa'ilnya itu mu'annas, maka bentuk fi'il menjadi mu'annas untuk fi'il madhi dengan menambahkan ta' ta'nits pada huruf akhirnya, menghubungkan dengan ta' ta'nits di akhirnya. Maka pada kana ataupun saudara-saudaranya juga demikian. Ketika isim dari kana ataupun saudara kana itu mu'annas, maka fi'il kana ataupun saudaranya ini juga dihubungkan dengan ta' ta'nif. Kalau kana menjadi kanat. Ya. Sering dijumpai ya, kanat. Kalau amsa menjadi amsat. Jadi amsat. Asalnya amsa, kemudian bersambung dengan ta' ta'nif. Ta' ta'nif itu sukun. Ya. Bertemu dua huruf yang sukun, yaitu alif pada amsa dan ta' ta'nif yang sukun. Maka alif pada amsa dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Sehingga hasilnya menjadi amsat. Amsat. Jadi sin langsung tak. Tak taknif yang sukun. Ya. Alif pada amsa dihilangkan. Ya. Kemudian dimasukkan pada kalimat ini. Amsat al-maridatu dha'ifatan. Amsat al-maridatu dha'ifatan. Atau kalau dibaca bersambung, amsatil maridatu dha'ifatan. Asalnya tak taknif itu sukun, amsat. Tetapi kalau setelahnya alif lam, supaya tidak bertemu dua huruf yang, supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun, maka tak taknif yang asal sukun, dia dibaca kasrah. Bersambung dengan lam pada alif lam yang setelahnya. Amsatil maridatu dha'ifatan. Ini. Jadi al-maridatu sebagai isim dari amsat, ya, marfu' dengan tanda dhammah, kemudian dha'ifatan khabar dari amsat, ya, mansub dengan tanda fathah. Ini. Berikutnya pembahasan pada tanda bintang yang berikutnya. I'ribil jumlata inna bi sud'an syadidan. I'rabkan kalimat inna bi suda'an syadidan. Inna bi suda'an syadidan. Sungguh saya terkena sakit kepala yang berat. Ya, sungguh saya terkena sakit kepala yang berat. Ini. I'rabnya bagaimana? Inna. Ya, ini huruf taukid. Ya. Amalannya bagaimana inna? Menasabkan isim inna dan merofakkan khabar inna. Jadi yang menjadi isim inna itu mansub. Ya, kemudian yang menjadi khabar dari inna, marfu'. Maka dari kalimat ini bisa dilihat mana yang mansub. Suda'an. Suda'an ini mansub. Berarti suda'an ini isim dari inna. Ya, Sudaan isim dari inna, mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir. Lalu khobar dari inna, yaitu bi, jar wa majrur. Satu pendapat mengatakan jar wa majrur ini yang menjadi khobar dari inna. Ya, ini berupa syibhu jumlah. Jadi bentuk atau susunan jar wa majrur ini disebut sebagai syibhu jumlah, menyerupai jumlah. Ya. Dan ini kalau berupa syibhu jumlah, dia tidak bisa dirofakkan secara lafad, karena dia menjadi khobar dari inna, ya. Khobar dari inna itu marfok. Nah, ketika khobarnya berubah syibhu jumlah, maka rofaknya tidak bisa secara lafad, tidak bisa ditandai dengan bomah. Tetapi apa? Rofaknya secara mahal, secara kedudukan. Sehingga dikatakan fi mahal di rof'in. Jadi jar wa majrur ini fi mahal di rof'in, berada pada tempat rofak, yakni sebagai khobar dari inna. Nah, di sini kalau ada pendapat yang lain, nanti khobarnya itu mahdzuf, dihilangkan. Ya, tapi itu nanti dalam pembahasan yang lebih mendalam, ya. Mungkin di lain waktu bisa dijelaskan, ya. Tapi ini untuk yang memudahkan dulu. Jadi khobarnya berupa jar wa majrur ini. Pendapat lain mengatakan khobarnya mahdzuf, dihilangkan lafadznya, yang menjadi muta'alak dari jar wa majrur tersebut. Ini. Kembali ke sini, ya. Jadi di sini khobarnya yang jelas apa? Khobar dari inna didahulukan. Kemudian isim inna diakhirkan. Ya, suda'an. Ini isim inna diakhirkan. Kemudian syadidan apa? Syadidan dia sifat atau na'at dari suda'an. Maka dia i'rabnya mengikuti syadidan mansub, mengikuti suda'an yang mansub. Karena syadidan itu na'at atau sifat dari suda'an. Ini. Jadi itu i'rabnya. Inna huruf taukid, ya, mabni, tidak, ya, namanya huruf, ya, dia tidak mu'rab, tidak mengalami i'rab. Kemudian bi apa? Jarun wa majrurun. Jar wa majrur. Ini khobar inna, menjadi khobar dari inna. Fi mahal raf'in, berada pada tempat rafa'. Kemudian suda'an, ismu inna. Suda'an, ism dari inna. Mansubun, mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya adalah fathah. Al-zahiratu ala akhirhi, al-fathatu zahiratu ala akhirhi, fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya, kemudian syadidan, na'tun, syadidan adalah na'at, mansubun, mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirhi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Itu i'rabnya semacam itu, ya. Kemudian summa ajib 'anil as'ilatil atiyati 'ala ghirariha. Summa ajib 'anil as'ilatil atiyati 'ala ghirariha. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ya, yang sesuai dengannya. Musta'milan asma'al amradil madhkurati bainal qausaini, dengan menggunakan nama-nama penyakit yang disebutkan di antara dua kurung ini. Contoh yang pertama, madza bika ya aliyu, madza bika ya aliyu, ada apa denganmu wahai Ali? Kemudian dijawab oleh Ali, inna bi suda'an syadidan, inna bi suda'an syadidan, sungguh saya terkena sakit kepala yang berat. Ini yang berikutnya, akhuka madza bihi, akhuka madza bihi, saudaramu ada apa dengan dia? Berarti siapa yang terkena penyakit? Siapa yang sakit? Saudaranya, ya. Akhuka, saudaramu. Madza bihi, ada apa dengannya? Jawaban yang disediakan apa? Zukamun. Zukam itu flu atau apa? Pilek, ya. Zukam, flu atau pilek. Jawabannya berarti apa? Inna bihi. Ya. Karena yang ditanyakan tadi atau yang sakit tadi adalah akhuka, saudaramu, berarti kan ghaib, dia. Maka dhamir pada jar wa majrur tadi disesuaikan inna bihi, ya, dia. Inna bihi zukaman syadidan. Inna bihi zukaman syadidan. Sungguh dia terkena flu atau pilek yang berat, yang parah. Atau berat gitu aja ya. Dia terkena flu yang berat. Ini. Yang ketiga, madza bikum? Madza bikum? Ada apa dengan kalian? Kalian berarti jamak, banyak orang yang diajak bicara, mereka atau kalian sakit. Maka ditanyakan, madza bikum? Ada apa dengan kalian? Lalu kalian menjawab, inna bina. Ya. Inna bina mutakallim ma'a ghairihi, atau secara makna menunjukkan jamak, maka pemberinya na. Inna bina apa? Makhsan syadidan. Ya, makhsan syadidan. Ya, inna bina makhsan syadidan. Ini. Sungguh kami terkena makhsan sakit perut ya, makhsan syadidan, sakit perut yang berat atau yang apa, yang sangat, yang parah itu, mules nih itu. Berikutnya yang keempat, ukhtuka madza biha. Ukhtuka, saudarimu, dia seorang perempuan ya. Ukhtuka madza biha, ada apa dengannya, ada apa dengan dia, saudarimu. Inna biha, ya, inna biha su'alun, ya, inna biha su'alun, ya, sungguh dia, ya, terkena, inna biha su'alan syadidan, ya, inna biha su'alan syadidan, sungguh dia terkena batuk yang, apa, yang berat, yang parah. Itu ya, batuk yang berat itu ya. Inna biha su'alan syadidan, itu. Berikutnya yang kelima, haula'i thullabu madza bihim? Haula'i thullabu madza bihim? Para siswa ini, ada apa dengan mereka? Ya, siswa-siswa ini ada apa dengan mereka? Maka dijawab, inna bihim ishalan, inna bihim ishalan syadidan. Ya, inna bihim ishalan syadidan. Sungguh mereka terkena apa? Ishalan syadidan. Ya, diare yang berat atau yang parah. Ini ishal itu diare ya. Berikutnya yang keenam, haula'i talibatu madza bihinna? Haula'i talibatu madza bihinna? Para siswi ini ada apa dengan mereka? Maka dijawab, inna biha, keliru ya, yang benar apa? Inna bihinna, ya. Inna bihinna suda'an syadidan, inna bihinna suda'an syadidan, ya. Sungguh mereka terkena sakit kepala yang berat. Ini berikutnya, madza biki ya su'adu. Ya, madza biki ya su'adu? Ada apa denganmu wahai su'ad? Berarti mukhatabah, lawan bicara seorang perempuan. Ya. Maka apa? Su'ad menjawab, inna bi. Ya, su'ad sendiri yang menjawab. Karena ini ditanyakan pada su'ad, madza biki ya su'adu? Ada apa denganmu wahai su'ad? Maka su'ad menjawab, inna bi duwaran syadidan. Inna bi duwaran syadidan, sungguh saya terkena pusing yang berat. Ya. Duwaran ya, pusing atau pening. Ya. Ini inna bi duwaran syadidan. Ini, jadi ini, ya, kalimat jumlah ismiyah yang diawali dengan inna. Jadi kalimat yang diawali oleh inna ataupun saudara-saudari inna ini termasuk jumlah ismiyah. Dulu pernah dibahas ya pada silid yang ketiga, nanti bisa dimurojaah kembali. Dan di sini isim dari inna diakhirkan. Isim dari inna diakhirkan, khobar dari inna didahulukan. Kenapa? Karena isim dari inna itu nakirah, ya, sudaan maqsan atau yang semisalnya, ya, dia berupa nakirah, ya, bukan ma'rifah. Kemudian khobarnya berupa syibhu jumlah. Khobar dari inna berupa syibhu jumlah. Jadi ada dua keadaan ini, atau dua keadaan ini ya. Isim inna itu nakirah, dan khobarnya syibhu jumlah. Ya. Dengan dua keadaan ini, maka isim dari inna diakhirkan, khobar dari inna didahulukan. Ini. Dan di sini isim dari inna yang nakirah itu disertai dengan sifatnya. Ini. Walaupun tidak harus dengan sifat, tapi di sini ditambahkan sifatnya ya. Ya, dalam contoh-contoh ini tadi ya. Ini. Tapi yang jelas tadi secara asal ketika isim dari inna itu nakirah dan khabar dari inna itu syibhu jumlah berupa jar wa majrur atau mungkin berupa dzaraf, maka isim dari inna diakhirkan, ya, tetap mansub tapi diakhirkan, dan khobar dari inna didahulukan. Ya, seperti contoh dalam ayat di surah Asy-Syarah atau Alam Nasrah, inna ma'al usri yusra. Ya, inna ma'al usri yusra. Nah, di situ yusran, yusra itu isim dari inna mansub diakhirkan. Kenapa? Karena dia nakirah. Adapun khobarnya ma'al usri. Ma'al usri ini dzaraf. Artinya dia berubah syibhu jumlah. Ya, khobarnya syibhu jumlah. Kemudian isimnya nakirah. Maka khobarnya didahulukan, isim dari inna diakhirkan. Ini. Berikutnya pembahasan pada tanda bintang yang berikutnya. Zahabun masdaru zahaba. Ya. Jadi lafaz zahabun adalah masdar dari zahaba, dari fi'il zahaba. Wa huwa ala wazni fa'alin atau fa'alin, dan ia masdar ini pada wazan fa'alin. Ya, berwazan fa'alin. Zahabun fa'alin. Ya, ini masdar. Fi'ilnya zahaba. Hatil masdara minal af'alil atiyati ala wazni fa'alin. Berikan, datangkan masdar dari fi'il-fi'il berikut ini yang berwazan fa'alin. Najaha, najahun. Fasada, fasadun. Nafida, nafadun. Dalla, dalalun. Ya, seperti itu ya. Jadi ini fi'il-fi'ilnya. Najaha, fasada, nafida, dalla. Kemudian masdarnya berwazan fa'alun seperti zahabun, maka masdarnya menjadi atau masdarnya adalah najahun, fasadun, nafadun, bolalun, seperti itu. Ya. Berikutnya, pembahasan berikutnya, tariqan, ya, lafaz tariqan, ya, jalan ya, jalan. Jalan untuk orang lewat ya. Ini. Jam'uhu turuqan. Ya, jadi lafaz turuqan jamaknya adalah turuqan. Kalau jalannya satu, satu jalan ya turuqan. Kalau banyak jalannya menjadi jamaknya menjadi turuqan. Kemudian wa jam'u turuqin turuqatun. Nah, jamak ini bisa dijamakkan lagi. Jadi jamak dari turuqan, jadi turuqan itu sudah jamak. Kemudian dia punya jamak lagi atau dia bisa dijamakkan lagi. Nah, jamaknya atau jamak dari turuqan adalah turuqatun. Ya, seperti yang kemarin disebutkan dalam pelajaran awal ini dalam dalam pembahasan ya, kemarin ya disebutkan iyyaka wal julusa biturqat. Ya, dalam pembahasan tahdzir ya, kemarin disebutkan dalam hadis yang sebagai contoh untuk tahdzir, iyyakum ya akhwan. Iyyakum wal julusa biturqat. Ya, jadi at-turqat itu jamak. Ya, jamak dari turuq. Sementara turuq dia jamak dari tariq. Ini. ويسمى هذا جمع الجمعي ويسمى هذا جمع الجمعي dan ini dinamakan dengan jamaknya jamak turukat atau yang semacam ini disebut sebagai jamul jam'i jamaknya jamak jadi jamak ya bentuk jamak dari suatu lafaz yang jamak ya asalnya mufrad menjadi jamak kemudian jamaknya ini dijamakkan lagi nah ini yang disebut dengan jamul jam'i jamaknya jamak ini ilaika amtsilatan ukhra perhatikan ambil contoh yang lain ambil oleh kalian perhatikan kalian contoh yang lain ilaika engkau ya engkau seorang ambil olehmu perhatikan olehmu contoh-contoh yang lain makanun tempat ya ini mufradnya ya makanun tempat sebuah tempat jamaknya amkinatun tempat-tempat kemudian jamak-jamak jamul jam'i jamaknya jamak amakinu ya amakinu ini contoh yang berikut kalau artinya apa ya artinya dalam bahasa Indonesia tinggal disesuaikan ya jamul jam'i kalau ada lafadznya ya bisa digunakan lafadznya dalam bahasa Indonesia kalau tidak ada ya cukup dikatakan bagaimana dalam bahasa Indonesia ya tempat-tempat itu aja tapi ketika dikembalikan ke bahasa Arab kalau ini dikatakan jamul jam'i ya kita tahu oh ini jamak dari jamak gitu ya dari mufrad menjadi jamak kemudian jamak ini dijamakkan lagi ini ya bisa difahami ya dari satu menjadi banyak nah, kemudian yang banyak ini menjadi banyak lagi ya kira-kira seperti itu kalau secara makna ya contoh yang berikutnya siwarun gelang jamaknya aswiratun aswiratun kemudian jamul jam'i asawiru asawiru ini contoh yang berikutnya inaun ya inaun bejana wadah jamaknya aniyatun aniyatun kemudian jamul jam'i awanin ya awanin ini berikutnya yadun tangan jamaknya aidin jamul jam'i ayadin ini beberapa contoh untuk jamul jam'i ya tidak semua isim mempunyai jamul jam'i ya, hanya yang didapatkan atau yang sering digunakan aja yang digunakan ya, maka itu bisa digunakan ya wallahu alam nanti mungkin dalam pembahasan yang lebih mendalam dari kitab-kitab yang lain bisa didapatkan atau mungkin dari kamus-kamus ya terkhusus kamus yang Arab-Arab ya kamus Arab kemudian diterjemahkan dengan Arab ya seperti Al-Muhib atau Lisanul Arab atau yang semisalnya ya mungkin nanti di sana bisa didapatkan jamul jam'i yang semacam ini ya berikutnya pembahasan berikutnya ada khilkulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin masukkan setiap kata berikut ini pada jumlah mufidah pada kalimat yang sempurna nadzafa ya kata-katanya nadzafa membersihkan ahbara menghadirkan mendatangkan jawala banyak berkeliling ya amsa ya, berada di sore hari innama ya, tadi untuk mana ta'yin ya, menetapkan menentukan dengan membatasi ya, sungguh hanyalah kemudian ari tunjuk perlihatkan ya perlihatkan ari perlihatkan ini bentuk fi'il amr ya bisa ya menggunakan kata-kata ini dalam kalimat ya, dicoba dilatih sendiri lihat pada pembahasan sebelumnya pada contoh-contoh yang disebutkan sebelumnya bisa ditiru, dicontoh, dan coba dibuat kalimat yang lain yang seperti itu. Ya, jadi tidak mutlak harus sama persis, tapi dikembangkan, buat kalimat yang lain yang semisal itu. Ya, ini. Berikutnya, tamrinun syafawiyun, latihan secara lisan. Yaqulu talibun, ya, yaqulu talibun, seorang siswa mengatakan, sayarji'ul mudiru ghadan insya'allahu. Ya, sayarji'ul mudiru ghadan insya'allahu. Mudir akan kembali, akan pulang besok insyaallah. Au syai'an mislahu, atau syai'an mislahu, atau sesuatu yang semisal dengannya. Seorang siswa mengatakan sesuatu yang semisal itu. Sayarji'ul mudiru ghadan, atau yang semisal itu. Ya, insyaAllah. Kemudian, wa yaqulu lahu zamiluhu, dan temannya berkata kepadanya, wa ma adraka annahu yarji'u ghadan, wa ma adraka annahu yarji'u ghadan, dan apa yang membuatmu tahu, apa yang membuatmu tahu bahwasanya dia akan kembali besok. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, sami'tul muraqiba yaqulu dzalika, sami'tul muraqiba yaqulu dzalika, saya mendengarkan muraqib mengatakan itu. Itu ini, jadi ini latihan secara lisan menggunakan ungkapan atau contoh kalimat-kalimat ini, ya, sesuai dengan makna yang dimaksudkan tadi, ya. Sayarji'ul mudiru ghadan insyaallah. Kemudian ditanggapi oleh yang lainnya. Wa ma adraka annahu yarji'u ghadan? Kemudian dia jawab, sami'tul muraqiba yaqulu dzalika. Ya, semacam itu, ya. Bisa dilatih, ya. Dilatih sendiri atau dengan temannya, ya. Kemudian untuk, ya, untuk pertemuan kali ini, sampai ini, untuk kesempatan kali ini, selesai pelajaran pertama dari jilid yang keempat kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Mungkin banyak kekurangannya, alafu minkum, atas kekurangan ataupun kekhilafan dari kami. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa salama taslima. Walhamdulillah.